Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal Aakibatu lil Muttaqin. Wala udwana illa ala dhalimin, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsan limiddin. Baik, kita lanjutkan kalamnya sallallahu alaihi wa ta'ala. Qala rahimahullah, wa li kulli hayyin akilin fi qabrihi amalun yuqarinuhu hunaka wa yus'alu. Wa li kulli hayyin akilin, setiap orang yang hidup dan berakal, fi qabrihi, di dalam kuburannya, manakala dia wafat, dan di dalam kuburan, akan dimakamkan di kuburan, amalun yukorinuh, amalannya yang akan menemani, wahunaka wayus'alu, dan di dalam kuburan akan ditanya. Ini yang disebutkan oleh Rasulullah Ta'ala dalam Qasidah Alamiyah. Beliau sebutkan di sini setelah menyebutkan tentang Al-Mizan was-Sirat dan demikian pula Al-Jannah wan-Nar. Wa ila di dalam Aqidah Wasithiyah beliau menyebutkan tentang Adab dan Na'im Al-Qabr, kemudian baru menyebutkan tentang Al-Mizan dan seterusnya dari ahwal kejadian-kejadian yang akan terjadi di hari akhir. Tapi kita lihat kelamnya Rasulullah Ta'ala di dalam Aqidah Wasithiyah. Beliau sebutkan setelah menyebutkan tentang termasuk dari keimanan terhadap hari akhir adalah mengimani segala sesuatu dari kejadian-kejadian yang akan terjadi setelah kematian. Kemudian beliau mengatakan, fayu'minuna bi fitnatil qabri wa adabil qabri wa na'imih. Maka ahlu sunnati wal jamaah mengimani bi fitnatil qabri, dengan fitnah kubur, yaitu adanya soal malakain, dua malaikah yang akan menanyai sang mayit. Wa bi adabil qabri wa na'imih. Demikian pula ahlu sunnati wal jamaah mengimani, meyakini akan adanya azab serta kenikmatan di alam kubur. Kemudian beliau rahmatullahi alaihi katakan, fa ammal fitnatu fa innan nasa yuftanuna fi kuburihim. Fa yuqalu lirajul man rabbuk wa man dinuk wa madinuk wa man nabiyuk. Adamun al fitnah, fitnah di alam kubur. Fa innan nasa yuftanuna fi kuburihim, maka sungguhnya manusia akan diuji di dalam kuburannya. Berupa ditanya oleh dua malaikat. Fa yuqal rajul, dan dikatakan kepada seorang si mayit, man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyuk, akan ditanya siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Ini tiga pertanyaan yang akan dipertanyakan di alam kubur, yang disebut dengan fitnatul qabr. Pertanyaan di alam kubur. Ditanyakan tentang tiga hal. Siapa Rabbnya, apa agamanya, dan apa siapa nabinya. فَيُسَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ السَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. Maka Allah SWT akan memberikan kekokohan bagi orang-orang yang beriman. بِالْقَوْلِ السَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. Dengan ucapan yang sabit, yang kokoh manakala di kehidupan dunianya dan di dalam akhiratnya. Fayaqul mu'min rabbiyallahu wal islamu dini wa muhammadun nabi. Seorang mukmin yang wafat kemudian ditanya di alam kuburnya, dia akan menjawab tatkala ditanya man rabbuk, siapa rabbmu, maka dia akan mengatakan rabbiyallah, rabbku adalah Allah SWT. Wal islamu dini, dan Islam itu adalah agamaku. Wa muhammadun nabiyyi, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabiku. Wa amal murtabu fayaqulu ha ha la adri. Samitun nasa yaquluna syai'an faqultuh. Adapun mereka-mereka orang-orang al-murtab, orang-orang yang ragu-ragu di dalam kehidupan dunianya, dia akan mengatakan hah la adri, aku tidak tahu. Sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultuh, aku mendengar manusia mengatakan sesuatu maka aku katakan. Fayudrabu bi mirzabatin min hadidin, maka dia dipukul dengan mirzabah, dengan palu besi yang sangat besar. Fa yasihu sayhatan, sehingga dia berterak, berteriak dengan teriakan yasma'uha kullu syai', segala sesuatu dapat mendengarkan teriakan tersebut. Ilal insan, kecuali kalangan manusia. Walau sami'ahal insan la sa'iq, kalau seandainya manusia mendengarkan lengkingan dari teriakan tersebut, niscaya akan pingsan. Summa ba'da hadhil fitnah imma na'imun wa imma adab. Kemudian setelah adanya pertanyaan di alam kubur, imma dia mendapatkan kenikmatan dalam kubur, wa imma mendapatkan adab di alam kubur. Illa antakuma al-qiyamatul kubra, sampai terjadinya hari kiamat. Ini yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam akidah wasitiyah. Kita baca penjelasan dari ulama yang mensyarah kalamnya Rasulullah SAW dalam wasitiyah, yang akan kita ambilkan dari kitab At-Tanbihatus Tsaniyah, dan tentunya tidak kita baca seluruhnya. Sehingga yang dimaksud dengan fitnatul qabr, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Syaikhul Islam tadi, adalah bahwa manusia akan ditanya di alam kuburnya. Adapun definisi al-fitnah qabr, al-fitnah sendiri adalah al-imtihan wal-ikhtibar. Yaitu akan diuji, akan ditanyai. Kemudian dikatakan sini wa yuridu bil fitnatil qabr mas'alatu munkari wan nakir. Yang dimaksud fitnah al-qabr di sini adalah pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Yang akan mempertanyakan di alam kubur dua malaikat, mungkar dan nakir. Meskipun ada khilaf di kalangan ulama tentang nama dua malaikat ini. Sebagian ada yang menghasankan hadis ini sehingga namanya adalah Munkar dan Nakir. Sebagian yang mentaifkan maka hanya disebutkan dua malaikat. Dan di sana ada pendapat yang lain yang mengatakan yang menanyakan adalah di sana sebagian ulama menyebutkan namanya adalah Al-Bashir dan Al-Mubashir. Nah, tapi yang lebih kuat adalah yang menyebutkan bahwasanya dua malaikat tersebut Al-Munkar dan Nakir. Ada undalil yang menunjukkan tentang subut adabul qabr dan demikian pula naimul qabr. Ini tentunya sangat banyak. Di antaranya doa yang kita diperintahkan untuk berdoa setiap sholat kita. Untuk berlindung dari empat perkara. Sebutkan di antaranya berlindung dari adab al-qabr. Dikatakan oleh Ibnu Rajab rahimahullahu taala tawatarat Allah ahadisu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi adabil qabri. Berkata Ibnu Rajab rahimahullahu taala hadis-hadis yang menunjukkan tentang adabul qabr ini mutawatir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau sebutkan hadisnya Aisyah di dalam Sahihain. Bahasanya Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam an adabil qabri." Qala na'am adabul qabri haqqun. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang azab kubur. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, iya. Adabul qabri haqqun. Azab kubur itu hak, benar adanya. Dan di dalam Sahih Muslim dari hadisnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma atau radhiyallahu anhu anhu kana yu'allimuhum hadha du'a kama yu'allimuhum suwar minal Quran. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari hadisnya Ibnu Abbas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada mereka para sahabat doa ini sebagaimana mereka diajari surat-surat dari Al-Quran. Itu tentang doa setelah tasyahud. Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa adabil qabri wa a'udzubika min fitnatil mahya wa mamat wa a'udzubika min fitnatil masiid dajjal. Yang kita sebutkan tadi. Dan demikian pula hadisnya Ibnu Abbas. Beliau radhiyallahu anhu mengatakan mara Nabi sallallahu alaihi wasallam bi qabrain. Wa qala innahuma la yu'addaban al-hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati dua kuburan dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan innahuma la yu'addaban. Sungguhnya keduanya penghuni kubur tersebut sedang diazab. Ini beberapa hadis yang diisyarahkan oleh Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala tentang adanya adab al-qabr. Wa qala al-Marwazi qala Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal rahimahullah adabul qabri haqqun la yungkiruhu illa dhallun mudil. Berkata Al-Marwardi, berkata Imam Ahmad rahimahullah, adabul qabr haq. Adab kubur ini benar adanya. La yungkiruhu illa dhallun mudil. Tidak mengingkari tentang adanya adab kubur kecuali orang yang sesat dan menyesatkan. Dan di antara mereka yang mengingkari adanya adabul kubur adalah orang-orang Khawarij. Dan demikian pula orang-orang Mu'tazilah dan sebagian orang-orang Murji'ah. Kemudian permasalahan yakni apakah adab kubur ini akan dirasakan oleh jasad dan ruh ataukah hanya jasad duna ruh ataupun sebaliknya. Maka dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adabu wa na'imu ala nafsi wal badan jami'an bittifaqi ahli sunnati wal jamaah. Azab dan kenikmatan di alam kubur akan dirasakan oleh jiwa dan badan, dirasakan oleh ruh dan badan seluruhnya, bittifaqi ahli sunnati wal jamaah, berdasarkan kesepakatan ahli sunnati wal jamaah. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, bahasanya keterkaitan antara ruh dan jasad, ini ada 4 jenis keterkaitan. Atau bahkan disebutkan di sini ada 5. فإن الروح لها بالبدن خمسة أنواع من التعلق والمتغايرة الأحكام. Sesungguhnya ruh laha bil badan khamsatu anwa min at-ta'alluq. Ada 5 jenis keterkaitan. Mutaghayyiratil ahkam yang hukumnya berbeda-beda. Ahaduha ta'alluquha bihi fi batnil ummi janinan. Yang pertama, keterkaitan ruh dengan badan manakala masih di dalam kandungan seorang ibu dalam kondisi sebagai janin. Ini yang pertama. Asani ta'alluqan bihi khurujuhu ilal ard. Keterkaitan antara ruh dengan badan setelah terlahirkan ke muka bumi. Asalis yang ketiga, ta'alluquha bihi halan naum. Keterkaitan antara ruh dengan jasad tatkala seorang tidur. Sebagaimana telah datang nas di sana bahasanya tatkala seorang tidur ruhnya Allah SWT utus ke suatu tempat, sehingga ada bentuk terpisahnya antara ruh dan jasad, akan tapi masih apa? Ada keterkaitannya. Sehingga kalau ruh tersebut Allah SWT kembalikan, dia akan bangun dalam kondisi hidup. Oleh dari itu dikatakan falaha ta'allukun bihi min wajhin wa mufaraqatu min wajhin. Tatkala seorang tidur, ta'allukun bihi min wajh, dari satu sisi roh itu apa? Ada keterkaitan dengan jasad. Dan dari sisi yang lain ada bentuk terpisah antara ruh dengan jasad. Ini dalam kondisi tidur. Rabi, jenis yang keempat, ta'allukuha bihi fil barzah, fa innaha wa in faraqathu wa tajarradat anhu fa innaha lam tufariquhu firakan kulliyan. Ini syahid yang diinginkan di sini. Mengapa azab kubur ini dirasakan oleh ruh dan jasad? Padahal kita mengetahui tatkala seorang meninggal dunia, tercabut ruhnya. Maka keterkaitan antara ruh dengan jasad fil barzah, di alam barzah, setelah seorang meninggal dunia ini, alamnya adalah alam barzah. Adapun sebutan alam kubur ini membabil ghalib. Hanya kebanyakannya seorang yang meninggal dikuburkan. Baik dia dikubur atau tidak dikubur, dia akan terkena yang namanya fitnah al-qabr. Karena berada di alam barzah. Alam pemisah antara dunia dan akhirat. Fa innaha wa in faraqathu, maka sungguhnya ruh meskipun dia berpisah dengan jasad, wa tajarradat anhu, imannya bersendiri dari jasad, fa innaha lam tufariquhu firaqan kulliyan, ruh ini tidak berpisah dengan jasad secara keseluruhan. Masih ada keterkaitannya. Sehingga manakala diazab akan mendapatkan, merasakan azab. Demikian pula manakala mendapatkan kenikmatan, akan merasakan kenikmatan antara ruh dan jasad. Kemudian yang terakhir, ta'allukuha bihi yaumal ba'ts al-ajsad, yaitu keterkaitan antara ruh dengan jasad pada hari kebangkitan, dibangkitkannya jasad-jasad. Wa hadza akmalu anwa ta'allukuha bil badan, dan ini adalah keterkaitan yang paling sempurna antara ruh dan badan. Ini 5 keterkaitan antara ruh dengan jasad, sehingga kita dapat memahami bahasanya manakala adab dan kenikmatan kubur ini dapat dirasakan oleh ruh dan jasad. Kemudian permasalahan yang berikutnya, apakah fitnatul qabr ini khusus untuk umat ini ataukah juga untuk umat-umat terdahulu. Dikatakan di sini anna su'al fil qabri 'amun lil mu'min wal fasik wal kafir. Pertanyaan di alam kubur ini umum untuk kaum mukminin ataupun orang-orang fasik ataupun orang-orang kafir. Sebagaimana ma'ruf dalam hadisnya Bara' bin 'Azib. Seorang yang kafir juga apa? Wa amal kafir ila akhiril hadis disebutkan di sana wali tanya. Yang dia akan menjawab apa? Haha la adri. Dan ini adalah pendapat yang dikuatkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dan demikian Ibnu Qayyim dan demikian pula jumhur ulama. Menyelisih pendapat ini Al-Imam Ibn Abdul Barr. Al-Imam Ibn Abdul Barr dia berpendapat bahasanya tidak ditanya di alam kubur kecuali orang-orang mukmin dan orang-orang munafik. Tapi qaul yang kuat adalah apa? Qaul yang pertama. Dan ini juga pendapat yang dikuatkan oleh Ibnu Hajar. Kemudian dikecualikan adalah mereka-mereka al-murabit fi sabilillah. Orang-orang yang dia meninggal dalam keadaan ribat fi sabilillah. Berjaga di perbatasan daerah musuh. Sebagaimana telah datang nas dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahasanya dia tidak akan terkena fitnah di dalam kuburnya. Dan demikian pula syahidul ma'rakah, seorang yang wafat di medan pertempuran, orang-orang syahid. Dan demikian pula as-sabir fit-ta'un, orang-orang yang bersabar tatkala terjadinya ta'un, terjadinya wabah. Dan yang lainnya yang telah datang nas tentang mereka bahwasanya mereka tidak terkena fitnah al-qabr. Kemudian juga disebutkan oleh mereka para ulama permasalahan tentang dengan bahasa apakah dua malaikat menanyai sang mayit. Dikatakan di sini ana soal wal jawab yakunu bilughah al-arabiyyah. Pertanyaan dan jawaban yang terjadi di alam kubur ini dengan bahasa Arab. Khilafan lima dzakara an bilkini. Menyelisih hal ini, apa yang disebutkan oleh Al-Bilkini. Yang dia menyatakan, anahu yuji bilugah asuryaniyah. Menjawabnya dengan bahasa suryaniyah. Nah, tapi dikatakan sini itla dalil alaih. Nah, tapi tidak ada dalil yang menunjukkan hal tersebut. Sehingga zahir dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam hadisnya Bara' bin Azib adalah dengan bahasa Arab, man rabbuk? Wa man nabiyyuk wa man? Wa madinuk wa ma nabiyyuk? Tapi masih tersisa beberapa masalah tentang hal ini, insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, wallahu a'lam.